Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna istaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa ba'd. Ikhwani fid din, akhwat fillah, aqmi Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, pengantar dari kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam permasalahan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala serta pada dalil-dalil asma dan sifat. Pada pertemuan yang terdahulu telah kita dapatkan kaidah dalam dalil dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kaidah terhadap nas-nas, teks-teks Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada kaidah yang kedua. Baik, mari kita lihat pada halaman 6 dari kitab Al-Qa'idah Tsaniyah. Qala rahimallahu taala fi asma'illahi. Kalau kaidah yang pertama tentang dalil nusus kitab was sunnah fil asma was sifat. Kaidah yang kedua khusus tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kaidah yang ketiga adalah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa tahta hadhihi al-qa'idah furu'un." Di bawah kaidah yang kedua ini, kaidah tentang nama Allah Subhanahu wa taala, ada cabang-cabang permasalahan, ada furu'. Ada empat furu'. Yang pertama, al-far'ul awwal, asma'ullahi kulluha husna. Asma'ullahi kulluha husna. Cabang yang pertama, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya husna, seluruhnya adalah yang paling indah, adalah yang paling indah. Husna ini dari af'alut tafdil, bentuk ta'nits, bentuk betina, ya, dari ahsan, dari ahsan, ya. Jadi bukan dari hasan, hasan hasanah, ahsan, ya, tentunya adalah husna di sini. Asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya adalah yang paling indah. Apa maksudnya bahwa dia husna? Balighatun fil husni ghayatuhu. Balighatun fil husni ghayatuhu. Bahwa dia sampai pada puncak keindahannya. Sampai pada puncak keindahannya. Balighatun fil husni ghayatuhu wa muntahahu, ya, begitu. Sampai pada puncak keindahannya. Indah yang paling sempurna, yang terindah. Mengapa demikian? Li'annaha, kata Syekh, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha. Mengandung sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada padanya kekurangan. La naqsa fiha, tidak ada padanya kekurangan. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi, dari sisi manapun, dari sisi-sisi yang ada. Artinya apa? Dari segala sisi, ya, dari sisi manapun tidak ada padanya kekurangan, menunjukkan sifat yang sempurna. Qala Allah taala, Allah SWT berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan milik Allah, nama-nama yang indah, yang terindah, maka berdoalah dengannya, memintalah dengannya. Surah Al-A'raf ayat 180. Baik. Dalam perkara ini, pada fara' yang pertama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa nama Allah semuanya adalah husna, nama yang terindah. Apa maksud yang terindah? Artinya yang paling indah sampai pada puncak keindahannya. Beliau terjemahkan apa maksud dari husna itu. Kemudian beliau sebutkan sisi ya keindahannya, itu apa yang terkandung pada nama tersebut dari sifat-sifat yang sempurna tentu saja dari segala sisi ya. Kemudian beliau memberikan dalil akan perkara tersebut, surah Al-A'raf ayat 180 ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Baik, maka dalam perkara ini ikhwan fiddin azinallahu wa iyyakum, perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama yang terindah tersebut, asmaul husna tersebut ya. Dan tentu saja kita mengetahui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dan ilmunya yang maha luas dalam setiap perbuatannya. Maka jika Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut, pastilah dia nama yang terindah, nama yang paling mulia. Karena itu Allah mensifatkan dirinya dan menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, ada 4 tempat Allah Subhanahu wa taala ya menisbahkan kepada dirinya nama-nama dan mensifatkan nama itu sebagai nama yang al-husna, yang terindah. Ada 4 selain yang disebutkan dalam dalil surah Al-A'raf 180 ya. Juga kita akan dapatkan itu dalam surah Al-Isra ayat 110. Surah Al-Isra ayat 110, surah Bani Israel. Surah Al-Isra 110 ya, kalau di kitab yang ada Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Adapun dalam surah Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, "Qulid'ullaha aw id'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Qul, katakanlah wahai Nabi Allah, "Qulid'ur rahman." Aw id'ullaha aw id'ur rahman. Apakah kalian berdoa kepada Allah atau meminta dengan menyebut nama Ar-Rahman, ayyama tad'u, manapun yang kalian seru, yang kalian minta, falahul asmaul husna. Sesungguhnya bagi Allah nama yang indah. Ya? Allah dan Ar-Rahman. Dari nama Allah yang indah, ya. Yang berikutnya surah Taha. Surah Taha ayat ke-8. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Disebutkan tentang syahadah, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya? Allahu la ilaha illa huwa lahul asma' walahul asma'ul husna, dan baginya nama-nama yang indah. Ya? Yang terakhir surah Al-Hasyr ayat ke-24. Huwa Allahul Khaliqul Bari'u Al-Musawwiru Lahul Asma'ul Husna. Dialah Allah pencipta ya, Al-Bari ya, yang mengadakan, Al-Musawwir, yang kemudian membentuk, Lahul Asma'ul Husna, dan baginya nama-nama yang indah. Ini dalam 4 tempat dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah memiliki nama-nama, dan Allah mensifatkan nama itu dengan nama yang terindah ya. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang datang tersebut, semuanya dalam bentuk al-madh wa-thana, bentuknya pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha, minta untuk berdoa, perintah untuk berdoa ya. Dan doa adalah huwal ibadah, doa huwal ibadah ya, bal mukhul ibadah, intisari ibadah adalah doa ya. Maka disebutkan nama Allah dan dikaitkan dengan doa. Disebutkan pula tentang manapun yang kalian seru, Allah atau Rahman, semuanya nama Allah dan Allah memiliki nama yang terindah. Ya, disebutkan La ilaha illallah, syahadah lillahi bittauhid, ya, bahwa Allah yang berhak disembah, tidak yang lain. Walhul asmaul husna, dan baginya nama yang indah. Semuanya bentuk pujian. Ya, yang terakhir juga disebutkan sebagian dari nama Allah, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahu asmaul husna. Maka ini menunjukkan bahwa penyandaran nama Allah kepada dirinya dan pensifatan nama tersebut bahwa dia husna tidaklah yang lain kecuali menunjukkan kesempurnaan nama-nama tersebut bagi Allah, dan bahwa inti atau makna dari nama-nama tersebut adalah pada puncak ketinggian, puncak kesempurnaannya, tidak ada lain. Karena dia apa? Dalam bentuk pujian, sanjungan. Dan ini membantah dengan telak pendapat yang mengatakan asma'ullah alfadhun mujarradah, bahwa nama Allah itu cuma lafal sekedarnya saja, lafal saja, ya. Maka mereka kadang mengatakan Ar-Rahim, ya Rahman, Al-Khaliq, ya Al-Musawwir, dalam arti tamamu maknahu, maknanya sama persis, tidak ada lagi perbedaannya, karena dia hanya lafal saja yang berarti sinonim, ya. Atau sebagian lagi mengatakan bahwa dia adalah lafal tanpa makna sama sekali. Ini tentu saja batil, karena kita lihat penyandaran nama tersebut kepada Allah sekali lagi dan pensifatan nama tersebut dengan sifat yang paling terindah itu menunjukkan makna dari nama tersebut, bahwa nama itu memiliki makna, mengandung sifat, bahkan menunjukkan sifat yang paling sempurna, tidak ada lain, ya, seperti yang diuraikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitabnya Jala'ul Afham halaman 108, ya. Baik, kemudian perkara yang berikutnya, dalam ayat-ayat tersebut nama Allah disebutkan dengan lillahi dan walahu, penyandaran. Nah, ini faedah yang penting nih. Kalau kita ditanya tentang apa sih sebenarnya definisi asma al-husna itu, maka Imam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Aqidah Al-Asfahaniyah, ya, halaman 5, menyebutkan definisi asma dan sifat. Dan ini definisi yang paling bagus ini, ya, diambil dengan keterangan-keterangan ayat yang sebelumnya tadi. Ada 4 ayat penyandaran, ya. Maka belum mendefinisikan asma'ul husna hiya allati yud'allahu biha. Nama Allah yang indah adalah, ada 3 poin dalam definisi nama Allah, ya, yang sekaligus menunjukkan kepada kita syarat dan dawabit, kaidah dalam nama dan sifat. Ada 3. Ya, kata beliau, wasma'ullahi al-husna hiya allati yud'allahu biha. Dan nama Allah yang indah adalah nama yang diseru Allah dengannya. Saya ulangi, hiya allati yud'allahu biha. Dia adalah nama yang diseru Allah dengannya. Itu perkara pertama. Surah Al-A'raf. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua kata beliau, wa hiya allati ja'at fil kitab was sunnah. Dan dia adalah apa yang datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya? Kemudian yang ketiga kata beliau, ya, wa hiya allati taqtadi al-madh wa ats-tsana'. Wa hiya allati taqtadi al-madh wa ats-tsana'. Yang ketiga adalah bahwa nama itu mestilah menunjukkan akan al-madh, pujian, wa ats-tsana', dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaidah atau dhabit, ya, batasan asma dan sifat sekaligus begitu. Ya, karena kita tahu bahwa nama Allah itu banyak, ya. Dan para ulama berijtihad untuk menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi tidak semua apa yang disebutkan dari nama Allah itu sah sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kriterianya? Bagaimana mengetahui bahwa ini nama? Ya, misalnya disebutkan dari nama Allah Al-Ati. Al-Ati, ya. Dari kata ata ya'ti, itian, ya. Al-Ati yang datang. Apakah ini menunjukkan apa? Pujian secara mutlak? Nah, tidak. Ya. Tidak, ya. Maka dia tidak benar disebut sebagai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Makir. Apakah sah sebagai pujian secara mutlak? Syaratnya adalah hiya allati tatabi al-madh wa thana binafsiha. Ada kurang yang tadi. Binafsiha. Dia, nama tersebut, ya, secara mutlak menunjukkan pujian sanjungan kepada Allah. Nah, kalau al-makir yang menipu daya, ini kan sifat yang jelek. Konotasinya jelek. Kecuali kalau ditambahkan al-makiru liman yastahiqqu dhalik. Zat yang menipu orang yang berhak mendapatkan tipuan itu dari para penipu. Wa makar wa makarallahu wallahu khairul makirin, baru tampak pujiannya. Maka selama nama itu kalau disebutkan secara mutlak, tanpa embel-embel, maksudnya mutlak begitu, tidak memberikan faedah pujian sanjungan kepada Allah, tidak sah disebut sebagai nama Allah. Demikian pula, jika tidak ada keterangan tentang nama itu dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, maka tidak sah disebut sebagai nama Allah. Seperti illatul fa'ilah. Illatul fa'ilah. Bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau musabibul asbab. Ya, bukan nama Allah. Itu ikhbar, pengkabaran tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tidak ada keterangan tentang hal itu. Ya. Maka definisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, definisi yang bagus. Ada tiga kerangkanya. Yang pertama adalah hiya allati yud'allahu biha, nama Allah, Allah yang terindah adalah nama yang diseru Allah dengannya. Kedua, hiya allati ja'at fil kitabi was sunnah, datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah keterangan tentangnya. Dan yang ketiga, hiya allati taqtadi al-madha wa thana binafsiha, dia menunjukkan konsekuensi menunjukkan pujian dan sanjungan kepada Allah binafsiha, dengan lafaz itu sendiri, dengan nama itu sendiri. Ya. Baik, itu definisi asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan telah kita sebutkan di sini bagaimana kedudukan dari nama Allah tersebut, ya. Sebutkan dalam bentuk pujian-pujian semua, ya. Dan itu menunjukkan kepada kita penetapan makna dan kandungan dari al-husna itu. Al-husna memiliki makna. Apa itu? Ibadatun fil husni ghayatuhu wa muntahahu, sampai pada tingkat dan puncak keindahannya. Baik. Kemudian saya memberikan contoh. Kita lanjut sekarang. Ya. Misalu dzalik, contoh dari nama Allah Ar-Rahman. Fahuwa ismun min asma'illahi ta'ala dalun ala sifatin 'azimatin hiya ar-rahmatul wasi'ah. Nama Ar-Rahman, dia adalah di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan akan sifat yang agung, yaitu apa? Ar-Rahmah al-wasi'ah, rahmat yang luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Maka Ar-Rahman artinya adalah dzur rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Ya. Maka kalimat atau kata atau nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmat yang luas. Mengitlakkan kalimat ini sudah menunjukkan pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasihu isman. Kalau itu dia sah sebagai nama. Begitulah kemudian cara mengetes. Ya. Ada kitab yang paling bagus mengarang, mengumpulkan semua yang disebutkan sebagai nama dan sifat Allah, sebagai nama dan nama-nama Allah, ya, karena para ulama menyebutkan nama-nama tersebut tidak sah dalam hadis penyebutan nama-nama Allah secara rinci, tidak sah dalam sebuah hadis yang ada mutlak saja innalillahi tis'atan wa tis'ina isma. Adapun penyebutan rinci tidak sah. Ya, itu adalah ijtihad dari para ulama. Ya. Maka para ulama berijtihad, Imam Qurtubi, Ibnu Hajar Asqalani dan yang lainnya. Nah, dikumpulkan itu semua oleh Syekh Muhammad Khalifah Tamimi, ya, dalam kitabnya Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah fi Asma'illahi al-Husna. Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah fi Asma'illahi al-Husna. Ya, beliau bahis di Jami'ah Islamiyah, Profesor Doktor Syekh Muhammad Khalifah Tamimi. Ya, dulu kita dibagikan, kita sempat fotokopikan cetakan percobaannya sebelum naik cetak, ya. Kalau sekarang saya cari-cari di internet belum dapat, tidak ada disebarkan dalam bentuk PDF, tapi kita punya dalam bentuk fotokopian langsung dari beliau, diizinkan untuk kita copy semua waktu itu, ya. Dia lengkap, dia kumpulkan jamak dari Syekh Fulan, ya, dari para ulama yang terdahulu maupun yang mutakhirin, Syekh Muhammad Khalifah Tamimi. Sudah terima kan? Masya Allah, ya. Kemudian beliau teliti, sebutkan mana yang sah, mana yang tidak, sesuai dengan kaidah nama dan sifat. Kemudian beliau sebutkan makna dari nama-nama yang sah tersebut. Kemudian beliau sebutkan dalil dari keterangan nama-nama tersebut. Subhanallah, ya. Dia dirasa yang paling luas dalam penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Kemudian kata Syekh, wa min thamma, sekiranya jelas Ar-Rahman, ya, adalah sah sebagai nama karena memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, yaitu apa? Datang dalam Al-Qur'an Sunnah, kemudian, ya, bahwa yadullu ala ghayati al-madhi wa thana, menunjukkan pada puncak pujian dan sanjungan kepada Allah, yaitu Ar-Rahman dzur rahmatil wasi'ah, ya. Baik. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر. Dari sini kita mengetahui bahwa bukanlah dari nama Allah Ad-Dahr. Ya, sebagian ulama mengatakan Ad-Dahr itu nama Allah, di antara mereka adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah taala. Ya. Ad-Dahr nama Allah, ya. Dasarnya kriteria pertama terpenuhi. Itu apa? Datang dalam hadis, la tasubbu ad-dahra fa ana ad-dahr. Janganlah kalian mencaci waktu zaman. Akulah, kata Allah, sang waktu itu. Akulah sang waktu. Lihat, ya. Lihat. Dalam kitab ada itu. Ya. Hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim. La tasubbu ad-dahra fa innallahu ad-dahru. Janganlah kalian mencaci dahr, masa, waktu. Karena sungguh Allah adalah waktu. Allah adalah waktu, ya. Jadi disebahkan kepada Allah, maka difahami oleh sebagian ulama bahwa berarti dia nama Allah, ya, terpenuhi kriteria yang pertama, yaitu apa? Ja'at, hiya allati ja'at fil kitab was sunnah. Tapi apakah terpenuhi kriteria yang kedua? Yaitu apa? Bahwa sahkah pengitlakan nama tersebut kepada Allah akan menunjukkan pujian dan sanjungan, ya? Maka kata Syekh, tidak sah. Kenapa? Li'annahu la yatadhammanu ma'nan yablughu ghayatal husni. Karena nama ad-dahru tidak mengandung makna yang mencapai tingkat keindahan. Tingkat keindahan. Ya, nama itu kalau ditelakan tidak memberikan makna yang indah. Ya, sedangkan nama yang sah untuk nama Allah hanyalah nama yang sampai pada puncak keindahannya. Maka disebutkan Asma'ul Husna, ya, bukan Asma'ul Hasanah, nama yang bagus, bukan, yang paling bagus, ya, paling super, ya. Baik. Maka hadis ini kata beliau, fa ma'nahu malikud dahri al-mutasarrifu fihi fanad dahru. Dalam riwayat yang lain disebutkan fallahu ad-dahru fa inna allahu ad-dahru, Allah adalah ad-dahru, maksudnya adalah malikud dahri, seperti baitullah, ya, ya, dia idhafahkan bait yang dia makhluk kepada siapa? Allah. Idhafatu tasyrifin, penyandaran yang sifatnya pemuliaan, bukan bentuk penyandaran Allah sifat atau nama kepada Allah. Paham, ya? Jadi ad-dahr di sini makhluk ciptaan Allah, zaman. Wal asri innal insana lafi khusr. Dia makhluk. Waktu adalah makhluk, kan gitu ya? Ya. Jadi penyandaran makhluk kepada Allah itu penyandaran idhafatu tasyrifin tadi. Bukan bukan idhafatu sifat ila mausufi. Bukan penyandaran sifat kepada yang disifatkan, yaitu Allah. Seperti misalnya apa? Rahmatullah. Rahmat Allah. Rahmat sifat disandarkan kepada Allah. Jadilah sifat Allah. Jelas ya? Maka ini penjelasan dari beliau. فَمَعْنَاهُ مَالِكُ الدَّهْرِ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِ بِدَلِلِ قَوْلِهِ فِي الرِّوَيْتِ الثَّانِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِيَدِ الْأَمْرَى أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَى. Dalilnya adalah riwayat yang kedua. Dalilnya adalah riwayat yang kedua. Ya. Ya, maksudnya dari lafal ini juga dengan riwayat yang lain. وَفِي لَفْضٍ لِلْبُخَارِي. Ya, dengan lafal بِيَدِ الْأَمْرِ. Ya, di tanganku perkara, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang, silih berganti malam dan siang, ya. Berarti beda. Ya. Penyandaran di sini penyandaran makhluk kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan pensifatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian jelas, ya. Kaidah yang pertama bahwa nama Allah itu semuanya adalah husna. Jelas ya? Baik. Selanjutnya kaidah yang atau cabang yang kedua, al-far'u tsani, asmaullahi ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Baik. Berkata Syekh, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis masyhur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau namakan dirinya denganmu. Yang engkau namakan dirimu dengannya. Ya? Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seorang di antara hambamu. Siapa dia? Para nabi dan rasul, ya. Au ista'tharta bihi fil ilmi al-ghaib 'indak, atau apa yang engkau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu ya Allah. Disebutkan nama Allah ternyata luas. Nama Allah yang Allah namakan dirinya dengannya, mungkin Allah turunkan dalam kitabnya, mungkin Allah ajarkan kepada nabinya. Tapi pertanyaan sekarang, apa yang diturunkan kepada nabi adalah kitabullah, wahyu kan? Betul, ya kan? Ya. Kenapa disebutkan lagi kembali tentang apa yang turunkan dalam kitab dan apa yang diajarkan kepada seorang dari hambamu? Padahal yang diajarkan kepada nabi adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an misalnya Rasulullah ya, atau nabi-nabi yang lain dengan kitab-kitab Allah yang lainnya. Jawabannya adalah bahwa mungkin saja ada nama yang tidak datang kepada nabi tersebut dalam bentuk wahyu. Jadi dalam bentuk apa? Ilham. Seperti yang disebutkan dalam hadis syafa'ah, hadis Abu Hurairah yang panjang ya, di padang mahsyar, hadis panjang tentang syafa'ah. Paham ya? Ketika makhluk seluruhnya, manusia seluruhnya ya, meminta kepada para nabi agar memberikan syafaat untuk segera diputuskannya perkara, karena panjangnya mauqif, lamanya mauqif ketika itu, ditulis mauqif ketika itu kan ya. Maka satu persatu mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, sampai Nabi Nuh, sampai terakhir kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis mauqif itu ya disebut hadis asy-syafa'ah, hadis asy-syafa'ah al-uzma. Maka ketika itulah Rasulullah kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian disebutkan dalam Abu Hurairah ya, fayuftahu li min al-mahamid ma lam akun a'rifu al-an. Kata Nabi, maka terbuka bagiku dari bentuk pujian kepada Allah apa yang belum aku ketahui sekarang. Paham ya? Ya. Jadi artinya ketika Rasulullah masih hidup, ketika turun wahyu, berlaku syariat, belum ada bentuk pujian itu, nama tersebut bagi Rasulullah untuk diajarkan kepada umatnya, dia tidak tahu. Namun ketika kejadian itu, Allah berikan itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sujud, memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian tersebut, hingga Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, satu'ta isfa' tushaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah akan diberikan, dan berikanlah syafaat, akan diterima rekomendasimu. Itu disebut hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah yang panjang ya. Di situ disebutkan fayuftahu li minal mahamid. Maka dibukakan bagiku dari mahamid. Berarti hadis ini benar ya. Wa au anzaltahu fi kitabik, apa yang kau turunkan dalam kitabmu. Baik kitab sebelum Al-Qur'an ataupun dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahlan min khalqik, atau apa yang engkau ajarkan kepada seorang di antara hambamu. Jelas ya? Berarti yang diajarkan ini bukan hanya apa yang ada dalam wahyu. Ya? Tapi lebih dari itu. Di antaranya tadi syafaat tadi. Hadis syafaat. Au ista'tharta, yang ketiga, atau apa yang engkau simpan ya dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nah, siapa yang tahu apa yang Allah simpan dari ilmu ghaib dalam dirinya? Tidak seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan berarti nama Allah tidak terbatas, ya. Kaitan dengan mahamid tadi, mahamid puji-pujian, ya. Mana keterangan itu kemudian adalah nama Allah yang dimaksud? Fayuftahu li minal mahamid. Ya. Maka kita bisa lihat dalam ya hadis Aisyah misalnya, riwayat Muslim, hadis nomor 486. Ya. Hadis Aisyah ketika beliau radhiyallahu taala anha mencari Rasulullah suatu malam. Ya. Maka ia pun meraba-raba mencari, dan akhirnya tangannya menyentuh kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam yang buta. Ternyata beliau ya warijlah mansubatan, kedua kakinya sedang terpancang, artinya sedang sujud ketika itu. Dan di antara doa Nabi, wa kana yad'u, dan beliau berdoa dengan doa, Allahumma a'udzu bi ridaka min sakhdik wa bi mu'afatika min 'uqubatik, a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Ya Allah, aku berlindung bi ridaka, ya, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari kemurkaan-Mu, ya, dan aku berlindung ya dari adab-Mu, bimu'afatika, dengan maaf-Mu. Wa'udhu bika minka, aku berlindung darimu, dengan-Mu ya Allah. La uhsi thana'an, aku tidak mampu menghitung puji-pujian. Athnaita ala nafsik, ya, apa yang engkau puji dirimu dengannya. Pujian kita tidak bisa kita hitung, tidak terhitung, tidak mampu kita menghitungnya. Namun kita memuji Allah dengan semua pujian itu, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ya, makanya juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa mahamid adalah thana, pujian nama Allah, itulah yang kita diminta untuk berdoa dengannya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya. Kalau sekarang orang berdoanya dengan Al-Fatihah mah. Ya. Ya, sebentar Al-Fatihah ya, ya. Dibuka doa dengan Al-Fatihah, ditutup doa dengan Al-Fatihah. Ya. Begitu banyak dan gencar. Kita bertanya, adakah contohnya? Ya. Bukankah Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan meminta dengan menyebut namanya? Ya. Ya. Ya. Yang ada dalam bentuk ruqyah saja atau belum menjadikan bentuk kebiasaan, maka ini salah ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam syarah dari surah Al-Fatihah. Dari bid'ah yang ada sekarang ini adalah memulai doa atau memulai khutbah, memulai majlis dengan Al-Fatihah. ya, sebagai bentuk doa, ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika dia kebaikan, generasi umat yang awal telah mendahului kita di dalamnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini di antara dalil. Adapun hadis yang dimaksud oleh Syekh tadi sini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, yang panjang, doa orang yang sedang tertimpa kesedihan, orang yang sedang galau, ya. Ini doa galau, ya. Untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni abduk ibni abdik ibni amatik, ya. Nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu 'ala min khalqik wa ta'tharta fil 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba ghammi wa huzni. Ya? Kata Rasulullah, jika dibaca doa ini pasti akan hilang darinya kesedihan, galau musnah. Hah? Cari jodoh. Wah, ini kalau memang galaunya cari jodoh, ya bisa insyaallah, ya. Karena galau di sini tidak dibatasi. Ghammun hammun tidak dibatasi. Ya. Baik. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala, lihat pada baris yang kedua dari bawah. Wa mastathara Allahu bihi fi 'ilmin ghaibi 'indahu la yumkin hasruhu wal iharatu bihi. Dan apa yang Allah simpankan pada ilmu ghaib yang ada di sisinya, tidak mungkin seorang pun untuk menghitungnya dan tidak mungkin seorang pun untuk mengetahuinya secara detail, tidak mungkin. Ya. Baik. Pertanyaan sekarang, ada kesamaan? Kalau begitu, dalam sebagian hadis disebutkan pembatasan. Maka saya menjawab hal tersebut. Kata beliau, wa jam'u baina hadza wa baina qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al jannah. Lalu bagaimana menggabungkannya dengan hadis Abu Hurairah? Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menguasainya, maka dia akan masuk surga. Kesannya pembatasan 55. Ya. Ya, 99, ya. Ya, karena itu kita dapatkan banyak mushaf di awalnya tertulis 99 nama. Ya. Nah, itu bukan pembatasan, ya. Kata Syekh, "Inna ma'na hadzal hadis inna min asma'illahi 99 isma man ahsa dakhala al-jannah." Sesungguhnya makna hadis ini adalah bahwa di antara nama Allah, min litab'id. Ada kata min, ya? Diingkari itu. Min litab'id. Artinya bukan pembatasan. Min asma'illahil husna tis'atan wa tis'ina. Ya? Diingkari, ya? Inna min litab'id itu, ya? Walaysan murad hasru asma'illahi ta'ala bihadal adad. Bukan yang diinginkan pembatasan dengan jumlah tersebut. Ya. Wa nadhiru hadza an taqula 'indi 100 dirhamin a'dadtuha lis-shadaqah. Semisal dengan ini ucapan kita, ya. Saya memiliki 100 uang dirham, ya, yang saya siapkan untuk sedekah. Apakah itu berarti bahwa saya hanya punya 100 tersebut? Ya, tidak. Belum tentu. Kata Syekh, "Fala yunafi an yakuna 'indaka darahim ukhra." Tidak menafikan bahwa ada padamu dirham-dirham yang lain. Tetapi yang disiapkan, ya, sudah ada posnya untuk disumbangkan, itu adalah yang 100 dirham tersebut, ya. Naam, ini yang diinginkan dengan hadis tersebut, innalillahi tis'atan wa tis'ina, bukan pembatasan sekali lagi, ya. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, perkara yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj Syarah Muslim Al-Hajjaj, Imam An-Nawawi juz ke-17 halaman kelima, beliau mengatakan, wattafaqal ulama ala anna hadzal haditha laisa fihi hasrun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan Imam An-Nawawi. Jadi beliau tidak mengambil dari perkataannya sendiri, itulah perkataan para ulama sebelumnya. Ya, Imam Nawawi mengatakan ittafaqal ulama. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan jumhur ulama. Ya, jumhur kebanyakan. Kalau Imam Nawawi mengatakan ittafaqal ulama ala anna hadzal haditha laisa fihi hasrun li asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Bersepakat para ulama bahwa hadis ini tidak ada padanya pembatasan akan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'un ghairu hadith tis'a wa tis'ina. Bukanlah arti hadis ini bahwa Allah tidak punya selain kecuali 99 nama ini. Wa innama maqsudul hadith. Yang dimaksud dengan hadis adalah anna hadhihi at-tis'ata wa tis'ina man ahsaha dakhala al-jannah. Maksudnya bahwa 99 nama ini dari sekian banyak, jika engkau diberikan taufik oleh Allah untuk mampu mengumpulkan 99 lalu engkau jaga ya tentang makna ahsa, kata Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Fiqh Asma' al-Husna, tidak ada keterangan yang tegas tentang maknanya. Ya, kalau Syekh Muhammad Khalifat Tamimi menyebutkan maknanya adalah man hafir, mengumpulkan semua pendapat para ulama, man ahsaha man hafidhaha fa innal ladhi yahfadhu syai'an ahsahu. Ya, menghafal dulu pertama, setelah itu yafhamu ma'naha, memahami maknanya. Setiap nama mengandung makna. Ya, kemudian setelah itu ya melaksanakan apa menjadi ahkam ya wa yatatabu alaihi min hadhihi asma, dan apa-apa yang merupakan kandungan dan tuntutan dari nama tersebut. Seperti kata para ulama, seperti kata Ibnu Qayyim, bahwa likulli ismin min asma'illah laha lahu ubudiyah khassah. Masing-masing dari nama Allah itu memiliki bentuk ubudiyah yang khusus. Jadi ada makna dan kaitannya dengan ibadah yang kita kerjakan. Bahkan ada bentuk-bentuk ibadah yang mewujudkan pemahaman kita terhadap nama tersebut. Paham ya? Jadi bukan sekedar lafal. Baik, kembali ke perkataan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj, ya. Tafadhal. Kata beliau, ittafaqa al-ulama ala anna hadha al-hadith laysa fihi hasrun li asma'i subhanahu wa ta'ala, fa laysa ma'nahu annahu laysa lahu asma'un ghayru hadhihi tis'ati wa tis'in. Bukanlah makna hadis bahwa Allah tidak punya kecuali nama yang 99 ini. Wa inna maqsudul hadis inna hadhihi tis'ata wa tis'in man ahsaha dakhala al-jannah fal muradu al-ikhbaru an dukhulil jannati bi ihsa'iha la al-ikhbar bi hasril asma. Ini kata Imam Nawawi. Maka yang dimaksud adalah berita, kabar akan masuknya surga bi ihsa'i. Ha? Dengan menghitung, menghafal ya 99 nama tersebut, ya? La al-ikhbar, bukan kabar tentang bihasri hadil asma, tentang pembatasan nama-nama tersebut. Jelas ya? Baik. Berkaitan dengan itu, ada yang perlu kita ingatkan pula, bahwa apakah di antara bentuk doa yang disyariatkan kita membuka doa kita dengan penyebutan nama Allah yang 99 itu? Allahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Ya, itu yang warid kan? Ya, sehingga kadang kita dapatkan juga ya dalam memulai suatu kegiatan ibadah dimulai dengan ini. Nah, ini tidak disyariatkan, ya. Pengkhususan apalagi bukanlah bentuk dari pengamalan yang benar terhadap hadis tersebut. Hadis ini menyebutkan man ahsaha dakhala al-jannah, ya. Dan ihsa disebutkan oleh para ulama, meskipun tidak ada keterangan yang sahih, yang sahih dari Nabi tentang makna ihsa, adalah al-hifz wa fahm ma'ani, tadabbur ma'ani, menghafalkan kemudian memahami maknanya dan melaksanakan ahkam hadil asma ma yatarabu alaiha, apa yang merupakan bagian dari pengertian nama tersebut. Nanti akan ada penjelasan dalam kaidah berikutnya, ya, tentang nama yang mutaaddi dan nama yang lazim. Baik, saya kira jelas dua kaidah ini. Ada pertanyaan dari ikhwah? Naam. Ya, betul. Jimat. Bersifat dengan seperti itu. Ya. Oh iya. Iya. Pertanyaannya yang kalau saya ringkaskan kurang lebih begini. Bagaimana dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan, bisakah kita mengambil dari nama Allah sifat yang kita bersifat dengannya? Baik. Ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi namun tidak sah. Takhallaqu bi akhlaqi wa la tasammu bi asma'i. Berakhlaklah dengan akhlakku, artinya sifat-sifatku, dan jangan bernama dengan nama-namaku. Namun itu bukan, itu hadis yang palsu. Ya? Baik, kalau begitu, benarkah kalimat ini? Maka perlu kita lihat bahwa kalimat ini ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Sisi benarnya adalah bahwa Allah menyebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam penisbahan beberapa nama kepada Allah dan kecintaan Allah dengan sifat tersebut. Dan orang yang bersifat dengannya, innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Allah cinta dengan keindahan, Allah itu cinta indah dan cinta dengan keindahan. Innallaha afuwun yuhibbul afwa. Allah pemaaf, mencintai sifat memaafkan, pemaaf, ya kan? Jadi ada hal ini. Maka kita mengatakan hadis-hadis seperti ini menunjukkan apa yang dimaksud tadi. Bahwa di antara sifat Allah ada yang kita memang perlu untuk bersifat dengannya. Ya? Dan itu merupakan bagian bentuk dari pemahaman kita akan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Allah menyebutkan dalam ayat Rahmat misalnya ditutupi dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ketika disebutkan tentang ayat azab disebutkan Al-Aziz. Ya? Al-Hakim. Al-Aziz Al-Hakim seperti Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Minhajus Saliki Balik Fawaid. Ya, menyebutkan bahwa nama Allah itu bukan sekedar lafal saja, ada maknanya. Ya? Dan beliau menunjukkan kisah bagaimana orang Badui mendengar seorang qari yang membaca wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah. Pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya, ya, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menutup dengan apa? Bacaan Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Maka orang Badui mendengar, dia mengatakan, "Laisa hada min kalamillah." Ini bukan kalam ilahi. Sang qari mengatakan, "Ini hafal, ini betul ini. Ini ayat ini. Atukadzibu bi kalamillah? Kau berani mendustakan ayat Allah?" Sama tidak, tidak. Ya, kata beliau, kata orang Badui tersebut, "Law rahimahu wa ghafara lahu lama qata'ahuma." Ya, jika Allah memang merahmati dan mengampuni dia, ya, tidak akan dipotong kedua tangannya, kan begitu? Ya. Maka kemudian sang qari mengulang kembali hafalannya, ya, sampai dia pada akhir ayat wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ah, ini ayat Allah. Betul. Lihat. ternyata nama Allah yang ada di akhir surah, di akhir ayat, menguatkan makna yang terkandung dalamnya dari hukum. Dan ini diantara perkara yang diingatkan kita oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah dalam kitabnya Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran. Sekitar 60-an kaidah dalam tafsir Al-Quran dia sebutkan, ya, bahwa lihatlah nama Allah yang ada pada akhir ayat, dan lihatlah pengaruh dari nama itu pada hukum yang disebutkan atau berita yang disebutkan pada awalnya atau ayat sebelumnya, akan tambah kita keimanan. Jadi bukan asal comot, asal taruh, kan gitu ya? Ya, subhanallah. Ini perkara penting, ya. Menunjukkan kepada kita bagaimana betul-betul nama Allah memiliki makna yang paling tinggi dan indah. Ya, jelas ya? Ya, jadi itu menunjukkan sekali lagi tadi keterangan hadis-hadis tadi, ya. Ya, menunjukkan bahwa memang di antara nama dan sifat Allah, ya, ada sifat yang kemudian manusia bisa bersifat dengannya. Seperti afu, memaafkan, ya kan? Ya, rahim. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Rahmatilah yang ada di bumi akan merahmati kalian yang ada di langit. Ya kan? Berarti ada pengaruh memang. Tapi ingat, di antara nama Allah dan sifatnya ada yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita terlarang untuk bersifat dengannya. Ya? Al-kibriya ridai. Ya? Man naza'ani? Ya? Siapa yang menentang aku, ya, atau menyanyi aku, ya, maka aku akan hancurkan dia. Ya? Jabbar. Ya? Allah, ya, di akhirat nanti ya akan turun mengatakan ana jabbarun, aina mulukul ard? Mana raja-raja dunia itu? Ana jabbarun. Mana orang-orang yang otoriter itu? Jabbar. Ya kan? Maka ini sifat yang dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yakhtassu bihi, dan tidak boleh kita bersifat dengannya. Jelas ya? Ya. Maka kalimat itu bisa benar, bisa tidak. Artinya dalam konteks tertentu, ya? Konteks tertentu. Tapi apa yang kita sebutkan tadi dari hadis-hadis? Darinya apa? Hadis tadi, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Berarti nama dan sifat yang disandarkan kepada Allah punya pengaruh. Ya? Jika dia sifat yang kita pantas untuk berakhlak dengannya, bersifat dengannya, maka bersifatlah dengannya. Ya. Juga hadis yang juga tadi ujung akhir ayat yang selalu dia sebutkan nama dan sifat ternyata berkaitan dengan hukum yang ada sebelumnya, ya, menunjukkan bahwa memang ada kaitan yang sangat erat antara nama-nama tersebut dan datang dengan tujuan menguatkan hukum yang disebutkan atau berita yang disebutkan dalam ayat tersebut, ya. Maka insya Allah itu merupakan dalil untuk perkara tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Ada yang lain dari ikhwah? Kalau ini kan kan sekarang penduduk yang ini hafalkan dengan asal-usul dengan irama. Dengan apa? Irama. Nah, itu apakah sebenarnya cara seperti itu diperbolehkan saat untuk menghafal? Ya. Untuk memudahkan mereka dalam menghafal. Ya, untuk menghafal insyaallah la ba'sa bih. Seperti kita membuat nasyid, ya, bentuk apa nabam yang kemudian dilagukan, ya, ini tidak ada masalah untuk memudahkan lihif, ya, tapi jangan jadikan sebagai bentuk doa akhirnya, ya, yang dianggap dengan itu kalau kita sudah baca itu sudah pasti kita doanya dikabulkan, mustajab berdoa, ya, atau bahwa jika kita sudah hafalkan itu kita dijamin surga lah, ya, tentunya ada hukum yang berkaitan dengan nama tersebut, ya, yang paling penting adalah keimanan kita. Ya, bagaimana kita mengimani nama-nama tersebut? Ya, ada perkara-perkara yang sangat penting. Ya, dan inilah apa yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah ketika menjelaskan nama-nama. Mereka menyebutkan kaidah dalam nama. Ya, kaidah dalam nama sudah akan datang nanti. Kaidah-kaidah tersebut. Yang itu, ya, mungkin kita makan kok nggak disebutkan dalam keterangan para sahabat sebelumnya? Nggak dirincian seperti itu. Tapi itulah bentuk pemahaman, ya, terhadap apa yang terang dari nas tersebut. Dan kita akan rasakan bagaimana pengaruh dari pemahaman itu dari kekuatan dalam beramal, ya, keikhlasan dalam ibadah, dan keteguhan dalam beramal dengan amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Baik. Sudah selesai mungkin waktunya ya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai pada kaidah yang kedua, cabang yang kedua. Dua-dua. Ya. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi ikhwah seluruhnya. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang selesai dan dari syaitan Allah dan Rasulullah sendiri. Subhanakallah wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.